Yuk kita sambut penampilan dari Gary Mahesa New Palapa. Kita goyang lagi bro. Terpaksa aku pergi jauh darimu, tak tahan rasanya terus pergi. Kau goreskan sejuta luka di dada, tanpa kau hiraukan perasaanku. Oh, oh, oh, oh, oh, pedihnya hatiku, kau buat kecewa. Ramayana SMP Indonesia. Yeah bro, asik. Andaikan kau tahu perasaanku, tak mungkin engkau berbuat semaumu. Cintaku pada dirimu suci tanpa aku pergi jauh darimu, tak tahan rasanya terus pergi. Oh, oh, oh, oh, oh, pedihnya hatiku, kau buat kecewa. Apalah artinya kau tanamkan andaikan kau tahu perasaanku, tak mungkin engkau berbuat semaumu. Cintaku pada dirimu suci tanpa kepalsuan. Terpaksa aku pergi jauh darimu, tak tahan rasanya terus begini. Oh, oh, oh, oh, perginya hatiku kau buat kecewa.